Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Mudah-mudahan sehat semua. Mungkin bagi Anda yang saat ini sedang ditimpa musibah atau sakit, semoga Allah mengangkat musibah Anda dan Allah menyembuhkan dari penyakit Anda sehingga bisa beraktivitas kembali dalam kehidupan seperti biasanya. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Tidak lupa juga salawat dan salam selalu kita curahkan ke haribaan Nabi pilihan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabatnya, juga insya Allah kita umatnya yang setia mengikuti ajaran beliau. Pemirsa, di hari ini hikmah pagi akan membahas tentang masalah kejujuran. Rupanya saat ini kejujuran begitu mahal karena sampai-sampai kita sulit untuk membedakan mana orang yang jujur dan mana orang yang tidak jujur. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda, janganlah kamu memperhatikan banyaknya sholat dan puasanya seseorang, juga jangan pula kamu perhatikan banyaknya haji dan kesalehannya, tapi perhatikanlah kejujurannya dalam menyampaikan informasi dan dalam menjalankan amanat. Tapi mudah-mudahan kita termasuk dalam kategori orang yang jujur. Kalau Anda ingin menjadi manusia yang setia akan kejujuran, maka tepatlah jika Anda bergabung pada kita pada kesempatan hari ini dengan narasumber kita yaitu Bapak Letnan Kolonel TNI Angkatan Udara, Dr. Haji Kemal Syah, M.Ag. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Udara aman? Karena beliau letkol udara. Di udara aman, darat aman, laut pun aman. Alhamdulillah. Gitu. Jadi kita bisa siaran. Iya, karena aman. Semua yang mengelola atau memiliki wewenang dalam masalah itu bersikap jujur, maka semua akan aman. Amin, insyaallah. Baik, kita bersama kami ada Ustaz Dr. Andes Subur Supriyadi yang nanti juga akan membacakan ayat-ayat Al-Quran, lebih tepatnya itu surah Al-Isra ayat 81 sampai dengan 84. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat-sehat juga Ustaz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, juga bersama kami ada tim Hadroh Nurul Amin dari Pondok Pesantren Jamiah Islamiyah Pondok Kareng, Tangerang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau belum tiga kali belum afdal. Assalamualaikum. Nah, itu santri, santri ya, santri dari Jamiah Al-Islamiyah ya. Belum libur ya? Belum. Tapi enggak apa-apa kalau seorang santri belajarnya adalah dapat pahala mujtahid ya. Mujahid. Mudah-mudahan. Bersama kami juga ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Husna Ciledug, pimpinan Ustazah Asima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, tadi jujur nggak sama suami kemarin mau ngapain? Iya dong, kalau untuk siaran dakwah mah jujur ya Bu ya. Baik pemirsa, kita awali perjumpaan ini dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Ustaz Dr. Andes Subur Supriyadi, yaitu akan membacakan surah Al-Isra dari ayat 81 sampai dengan 84. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Dan katakanlah, yang benar telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya, yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Dan kami turunkan dari Al-Quran, suatu yang menjadi penawar, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya berpalinglah dia dan membelakang dengan sikap yang sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Katakanlah, tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baiklah pemirsa, dimanapun Anda berada, demikianlah pembacaan ayat Al-Quran, surah Al-Isra dari ayat 81 sampai dengan 84 yang menghantarkan materi kita hari ini tentang masalah kejujuran bersama Ustaz Kemal Syah, dan kami akan kembali selepas yang berikut. Baik, pemirsa dimanapun Anda, bergabung sama kami dalam program Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Dan bagi Anda yang baru saja mengikuti acara ini, kami sampaikan judulnya, materi kita adalah tentang masalah kejujuran. Bersama narasumber kita, Bapak Ustadz Haji Letnan Kolonel TNI Angkatan Udara Dr. Kemal Sa MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Baik, bersama kami juga ada tim Hadroh ya, dari Nurul Amin, Pondok Pesantren Jamiah Al-Islamiyah, juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Husna Cilenduk. Ini menarik kita berbicara tentang masalah kejujuran, karena memang perintah kepada setiap manusia dari Allah adalah untuk bersikap jujur. Bahkan Rasulullah SAW juga memiliki sebuah gelar yang luar biasa yang tidak dimiliki orang-orang lain selain Rasulullah, yaitu Al-Amanah, Al-Amin ya. Jadi Rasulullah adalah sebagai orang yang terpercaya karena efek dari orang yang begitu jujur. Sosok beliau adalah sosok yang sangat jujur. Tetapi kenapa kita mengaku umatnya, kok rasanya masih bertebaran sifat-sifat ketidakjujuran dalam hidup ini? Silakan Ustaz. Ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah dari sifat kekurangan. Allah itu maha jujur. Ya. Makanya Allah suka dan cinta kepada orang-orang yang jujur. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita sekalian yang ada di studio, semua kru yang ada, termasuk segenap para pemirsa dimanapun berada, tergolong orang-orang yang dicintai oleh Allah karena kita berlaku jujur. Amin, insyaallah. Mudah-mudahan bangsa dan negara ini juga karena kita berlaku jujur, insya Allah ke depan Allah rahmati, Allah berkahi, Allah jauhkan dari berbagai hal, petaka, bencana, termasuk keterpurukan dalam berbagai bidang tentunya ya. Baik, bicara tentang kejujuran, mungkin kita sedikit kepada sebuah ilustrasi. Ketika seseorang itu mencintai sesuatu, maka yang diutarakan adalah apa yang dicintainya. Seseorang itu biasa mencintai sesuatu karena tiap hari dekat dengannya, tiap hari ada ketertarikan atasnya. Maka itulah yang ada di dalam dada dan di dalam benaknya. Kenapa? Karena di matanya hanya dia, di matanya hanya itu, di telinga yang dia dengar itu, semuanya sama. Lain dengan kejujuran. Ketika kejujuran itu jarang diperdengarkan, kejujuran itu tidak ditampakkan dalam perbuatan, yang ada adalah kedustaan, maka tercetaklah diri pribadi kita atau masyarakat yang tidak jujur. Kita berharap bangsa dan negara ini tidak seperti itu. Kita berharap keluarga kita sekalian tidak seperti itu. Kenapa? Karena contoh kecil saja di rumah, ketika seorang ayah, seorang ibu didatangi tamunya, tahu bapak ibunya tamu itu akan datang dengan keperluan nagih utang, misalkan. Misalkan ini, saya yakin di studio ini enggak, insya Allah ya, enggak jauh beda gitu. Enggak jauh beda dengan yang lain, sama, karena kita bagian daripada masyarakat. Tapi insya Allah sikap dan akhlak ini tidak ya, tentunya. Pas menagih utang, awal yang terlontar, ketakutan karena kita belum ada ke anak. Kita sudah memberikan virus pelajaran ketidakjujuran. Nanti kalau ada yang cari bapak, katakan bapak nggak ada. Kalau anak itu prinsip kejujurannya bagus, maka dia tidak akan menyatakan bapak tidak ada. Kata bapak, ketika datang kamu, kata bapak, bapak nggak ada. Bapak nggak ada, tapi bapak ada di kamar, mesti itu. Gitu ngomong. Kalau prinsip anak. Nah, hanya sayangnya ketika anak punya prinsip seperti itu, bapaknya marah gara-gara kamu tuh jujur. Akhirnya jujur adalah sesuatu yang menakutkan. Kenapa? Karena anak dipukul gara-gara dia jujur ya. Nah, mungkin inilah fenomena dalam kehidupan bermasyarakat di tanah air tercinta ini. Ketika orang berbuat kejujuran, malah dicambuk dan dipecut. Malah tersiksa, tersingkirkan, dan tercela. Ketimbang mereka-mereka yang berbuat tidak jujur. Justru yang tidak jujur kadang-kadang lebih senang, lebih suka. Maaf, ini bahasa bukan sebuah sindiran. Tapi kenyataan yang harus kita singkirkan. Kalau bangsa ini ingin maju, ya, semua lini, semua sistem di negara kita tercinta. Kenapa? Kita harus sedih. Tuh, nenek moyang kita, orang-orang terdahulu kita, darahnya, jiwa raganya, harta kekayaannya, dia korbankan untuk sebuah kemerdekaan. Nah, sekarang kita sia-siakan dengan kita tidak jujur. Ya, kita menyatakan, ini negara kita yang ngebangun loh, nanti dulu. Boleh bicara tentang membangun, tapi tonggak kemerdekaan siapa yang memberikan? Artinya kita harus jujur juga, bahwa ada yang ngasih warisan bangsa dan negara ini kepada kita. Hargai mereka. Ya, baik. Kita berbicara tentang jujur tadi. Cara intinya sebetulnya, jujur itu adalah sebuah pengakuan yang benar. Ya, sebuah pengakuan yang benar akan sesuatu yang memang itu benar. Itu aja bahasanya. Kalau mau kita bahasakan yang lebih sederhana lagi, kejujuran itu tidak bohong. Jujur itu tidak dusta. Tidak dusta, itu ya. Mungkin, Nah, dalam hal apa saja, Ustaz? Kadang-kadang juga katanya kita boleh sih tidak jujur, tapi dalam hal tertentu. Bahkan itu menjadi jadi menyelamatkan atau mungkin malah justru memperbaiki suasana. Kita harus berbicara, menempatkan sesuatu pada tempatnya yang benar. Jangan mengajar diri kita pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa ini dengan bahasa, boleh kita tidak jujur kok. Jangan. Kita harus berbahasa dulu bahwa semua kejujuran adalah baik. Yang tidak jujur tidak baik. Namun ada kewenangan, wenang. Dari sisi maslahat dan manfaat, itu bahasanya. Ada tiga hal. Boleh kita dalam rangka, yang pertama kalau pertempuran untuk diplomasi, kemenangan, demi apa? Demi masyarakat dan bangsa. Untuk sebuah diplomasi. Ya, diplomasi boleh. Itu dipergunakan. Yang keduanya, untuk tidak jujur, maksudnya, ini kan tidak jujur tidak benar nih, tapi ini bisa diwenangkan, wenang. Wenang itu kalau kamu mengerjakan silakan saja gitu ya, tapi jelas ini bahwa ini tidak baik. Tapi kalau ternyata lebih banyak manfaatnya, ya engkau lakukan gitu. Bagi yang berwenang ya. Iya, kewenangan, wenang namanya ini ya. Bukan harus, bukan. Yang kedua, mendamaikan yang berselisih antara dua orang atau kelompok orang. Kita berbicara dengan kata-kata yang intinya nasihat sebetulnya untuk mendamaikan keduanya. Boleh. Ya, wenang namanya. Yang ketiga, untuk menjaga kerukunan rumah tangga suami istri. Gitu. Jadi, tidak terus terang, ya, tidak jujur, terbuka. Nah, itu wenang bahasanya. Tapi maaf ini hati-hati pada pemirsa dimanapun berada, asik ini Ustaz ngomong kayak gitu kan. Bohong dong berdua. Dia coba bermain dengan di luar gitu ya. Begitu datang ke rumah dia berdusta, ngomong gitu. Wah ini laknat Allah nanti tiba kepadanya. Bukan untuk seperti itu. Ya, gitu. Kita bicara tentang kejujuran juga memang tidak lantas terbuka seluruhnya. Tidak boleh. Tidak boleh. Sebagaimana kita tubuh ini, maaf, yang namanya Kemal tuh wajahnya seperti ini. Iya kan? Wajahnya seperti ini Kemal. Nggak mau saya dipanggil Johnny. Gitu ya. Nggak mau saya dipanggil Freddy. Gitu. Nggak mau juga saya dipanggil Aceng. Nggak. Karena nama saya ada seperti ini. Kemal. Saya terbuka wajah ini. Saya tidak pakai topeng. Tidak pakai kedok. Tapi untuk bagian tertentu harus ditutup. Iya kan? Ya. Sekarang wajah. Saya mau terbuka. Mau jujur. Dibuka semuanya. Bukan jujur. Itu mah. Jadi G-I-L-A. Artinya. Kalau gitu, ya. Gelo gitu ya. Oh, iya gitu. Kalau dibuka seluruhnya kan gitu. Betul. Makanya Allah memerintahkan melalui Rasulnya, tutup aurat kita. Ada bagian yang tidak boleh dibukakan, biar hanya diri pribadi. Ada bagian yang boleh dibuka, hanya dengan suami istri. Ada bagian yang boleh dibuka, hanya dengan anak-anak. Nah, kejujuran sama seperti itu semuanya. Gitu. Ya. Maaf, makna kejujuran di sini bukan kejujuran yang sifatnya umum. Ya. Kalau kejujuran kaitan dengan amanah, kita menjadi pemimpin, tiba-tiba ditutup-tutupi apa yang dipimpin, padahal harus dipertanggungjawabkan kepada rakyatnya. Oh, tidak boleh itu. Itu Allah nanti yang akan mengazab itu semua. Ya, Allah. Ya. Berarti gini, Ustaz, mungkin lebih jelasnya, kejujuran seperti apa yang memang harus betul-betul kita ungkapkan, dan memang kejujuran apa yang harus betul-betul kita tutupi, gitu. Ya. Sekarang kita mungkin kita butuh klasifikasi kejujuran dulu mungkin, ya. Ini untuk kita sekalian. Yang pertama jelas, ketika berbicara tentang kejujuran, ya, kita harus jujur kepada diri kita. Bahwa diri kita ini bukan Tuhan. Diri kita adalah hamba Allah. Kita ciptaan Allah. Makhluknya Allah. Artinya, kita tidak punya kekuasaan. Jujur pada diri sendiri kita tuh tidak bisa apa-apa. Tidak memiliki apa-apa. Apa yang ada datang kepada kita, apa yang tiba kepada kita dari ilmu, pangkat, jabatan, harta, kekayaan, popularitas, itu seluruhnya pemberian dari mereka yang menciptakan kita. Dia, siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti larinya dari jujur pribadi muncul kejujuran tauhid. Kejujuran kepada ilahiyah, kepada Tuhan yang maha kuasa, Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akui itu kebesaran Allah, sehingga dia tidak akan sombong, takabur, serakah, tidak. Maka dia akan berani menyatakan, aku mendapatkan ini karena Allah yang memberikannya. Di luar kita bicara tentang syariat atau ikhtiar. Semua adalah pemberian Allah. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana sih nikmat Allah yang engkau dustakan? Mata, Allah yang kasih. Telinga, Allah yang kasih. Semua tubuh ini Allah yang kasih. Manjangin kuku sama rambut aja, Allah yang kasih ya. Apalagi pangkat, jabatan, harta, anak, istri, Allah yang kasih. Bagaimana bisa memadukan antara hati seorang wanita dengan laki-laki yang namanya Kemal? Maaf, ini istri saya. Maaf ibu-ibu, pemirsa, saya sudah punya istri. Iya, promosi. Bukan, saya juga. Anaknya berapa, Ustaz? Iya, nanya lagi. Iya, gitu. Takut gitu, saya khawatir gitu. Saya nggak tahu nih wajah saya di televisi kayak apa gitu. Kayak 17 tahun atau kayak 45 tahun gitu ya. Baik, jamaah rahimakumullah, sekali lagi kita berbicara tentang kejujuran terhadap diri sendiri akan menghantarkan jujur kepada nilai-nilai tauhid. Iya, apa yang kita miliki? Bayangkan betapa susah dan rumit ya hati yang berbeda dari tubuh yang berbeda untuk bisa terpadu jadi satu. Dia mau menikah dengan kita. Susah, beda. Lihatlah secara fisik aja beda. Betul. Gitu. Kenapa kok ada ketertarikan? Kalau bukan ruh cinta kasih sayang Allah berikan kepada kita. Allah menggerakkan hati. Ya. Jabatan yang begitu jauh, maaf, dari mulai jabatan kita berbicara direktur perusahaan, pekerjaan tukang ngarit, manggul beras, pasar mana kira-kira? Mau pasar Cipinang, mau pasar manalah, pasar induk di mana saja ya. Kita bicara itu yang di Jakarta. Masa saya sebutkan semua pasar-pasar yang ada di provinsi habis, kita kan habis waktu ya rasanya gitu ya. Gitu. Kita menjadi seorang tentara, pegawai negeri, kita bicara menjadi presiden, jadi menteri, jadi apapun juga, itu sesuatu yang jauh dari tubuh ini. Jauh dan amat jauh. Sekali lagi amat jauh. Yang dekat saja bukan milik kita, dikasih oleh Allah. Apalagi yang jauh, bagaimana Allah punya cara menyampaikan kita ke sana. Ya, dari seorang kecil yang dilahirkan dahulunya, tiba-tiba jadi seorang yang berpangkat jenderal. Dari seorang yang kecil yang bayi oak-oak lahirnya, tiba-tiba menjadi menteri dan presiden. Dari bayi yang tidak bawa selembar benang pun ketika lahir ke muka bumi, jadi pengusaha besar. Atau jadi kuli di sebuah tempat di mana dia bekerja. Kan sesuatu yang jauh. Siapa yang menyampaikan? Allah subhanahu wa ta'ala. Sadar dia, kekurangan yang ada pada diri banyak sekali. Kenapa saya harus angkuh sombong? Akhirnya dia akan muncul kebersyukuran. Terima kasih kepada siapa dia akan berterima kasih? Muncul nilai yang dikatakan jujur dalam tauhid. Hanya Allah yang harus kita sembah. Kepadanya kita berterima kasih. Dan kepadanya kita meminta. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Akhirnya muncul terlentar dalam sholat. Jujur dia gitu. Nah, kalau sudah dari sana awalnya muncul ke dalam ketauhidan bahwa Allah yang pas, pantas gak kita dipuji? Maaf segenap pemirsa dimanapun berada, pantas gak kita yang duduk di singgasana yang besar, yang luas, yang hebat sekali, kemudian banyak anak buah, harta melimpah, wajar kita mau disembah seperti bagaimana layaknya Tuhan disembah? Fir'aun. Tidak, hanya Fir'aun lah. Makanya saran untuk seluruhnya, jangan mau kita disembah. Jangan mau kita diagung-agungkan. Tidak. Itu selendangnya Allah, kebesaran itu. Kalau kita rampas, Allah masukkan kita ke dalam neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini, kalau sudah masuk dari bagaimana kita jujur terpribadi, jujur tauhid, maka akan muncul kejujuran ibadah. Beragama ya. Beragama. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la 'alaih. Tinggi Islam itu. Di mana tingginya? Bukan Quran doang. Tidak. Tingginya Al-Quran ketika umatnya membaca dan mengamalkan Quran. Sekarang kita bicara, wah Islam itu hebat, tapi tidak berpatokan panduan pada Quran dan hadis. Ibadah tidak ditunjukkan, mana ketinggiannya? Itu tidak jujur dalam beragama. Iya, ketika seseorang berbicara tentang, maaf ini konsep jihad sekarang kan rame nih, orang bicara jihad, ayo kita perangi. Sementara kemaksiatan dia perangi, padahal dirinya di belakang itu maksiat. Dia babat orang-orang yang buka warung ketika bulan Ramadan. Dia pulang ke rumah tidak puasa. Kan cukup unik. Aneh ini orang kan seperti itu. Ngomongnya jihad ya. Sholat dia tidak kerjakan. Tetangga sebelah kiri kanannya, jangankan bicara tetangga, jangankan bicara orang lain, anaknya tidak sholat, dia tidak jihad kepada anaknya. Tapi dia malah lari ke tempat yang jauh. ketika terjadi sebuah konfrontasi atau pertempuran di sebuah wilayah, dia pakai jihad apa itu prinsipnya? Ya, harusnya dari yang terdekat kemudian terus, ya, sampai akhirnya memang lingkup jihad. Nah, jangan mencoreng bahasa agama tadi. Ya. Dia berbicara, ah ini sunnah Rasul, maaf ini. Poligami itu sunnah Rasul, maaf. Saya tidak mengangkat permasalahan ini untuk bahasa poligami, tidak. Ketika bicara tentang sunnah, sunnahnya kita memilih. Giliran sholat di tengah malam yang lama, seolah bengkak-bengkak kaki Rasul gak mau ngikutin. Tapi sunnah yang enak-enak dia kerjain gitu kan. Ya, saya yakin ini tidak semua, saya yakin tidak seperti itu ya, saya yakin insya Allah ya. Iya, betul kan? Iya. Banyak gitu. Sunnah yang lebih banyak ya gitu ya. Giliran yang rumit-rumit agak sulit ya. Ini nah, nanti lari ke dalam bagaimana kejujuran dalam beragama. Dia berani menyatakan, maaf ini kejujuran beragama. Ya, kita mah kan banyak dengar kita serahkan sama yang di atas, itu tidak jujur tuh orang itu. Benar. Saya katakan tidak jujur. Kenapa ditaruh yang di atas? Harusnya menyatakan, mari kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jujur dia menyatakan saya Islam, Tuhan saya adalah Allah. Dari kalimat pun terbersih bahwa dia tidak terbersih, jujur. Dia tidak jujur itu bahasanya. Ya, kita coba untuk kupas tuntas ini ya. Betul. Kupas tuntas gitu ceritanya. Iya, bicara di atas. Ya, atas ya kita mah serahin sama yang di atas aja. Bayangkan dari mulai bawah sampai dengan pejabat negara. Maaf, ini sebuah sindiran. Bahasa ini jangan ngomong Kemal. Bahasa ini jangan bicara Ustadz Kemal, tidak. Tapi ini adalah sebuah apa? Teguran. Kan Allah menegur itu dengan cara yang indah. Ya Latif, Al-Latif itu maha lemah lembut. Pagi-pagi kita setel televisi. Kalimat-kalimat yang keluar ini barangkali ada kelakuan yang kurang baik dalam diri kita, dibenahi sekarang, yuk kita benahi. Tanpa ada orang yang tahu, orang di depan televisi hanya kita aja kok gitu ya. Ini para pemirsa orang yang berada. Ya, jangan lantas muncul amarah. Oh, ini ngomong tidak. Ini semua berdasarkan daripada hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rujukannya kepada Al-Qur'an. Jadi kalau memang ceramah itu hanya adem ayem aja, Bapak gitu, ya mangga buat apa ada ceramah seperti itu? Justru ceramah itu mengubah sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang buruk ke arah yang baik. Sudah baik meningkat, harus lebih baiknya. Itu sebetulnya di dalam bicara ceramah itu. Sekali lagi berbicara tentang keberagamaan itu seperti itu adanya. Ya, saya berani menyatakan Islam agamaku. Ya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Berani. Begitu dengungkan baca salawat berani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wadfa'anna minal bala'il mubram innaka ala kulli syai'in qadir. Berani menyatakan siapa Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Tuhanmu? Allah Subhanahu wa taala. Apa agamamu? Islam agamaku. Wujudkan rahama'u bainahum terhadap sesama. Masuk ke dalam kejujuran sosial. Ingat yang keempat ini kejujuran sosial. Kita ini bagian daripada masyarakat, bagian daripada sosial. Jangan merasa bahwa ketika kita sudah menempati sebuah posisi jabatan yang hebat, merasa diri kita yang berikhtiar, kita yang mendapatkan, akhirnya apa? Semua serba disembunyikan. Merasa kita yang berkuasa, udah ini tutup. Tidak boleh begitu. Ketika ini adalah milik masyarakat, milik umat, buka. Ya. Oh Allah nanti yang membuka. Masya Allah, sekarang ditutup, besok tertutup, lusa tertutup, yang akan datang Allah akan bukakan. Betapa anak cucu ke bawahnya akan tersiksa dan terhina. Makanya sekarang kalau kita mau berbicara kepada tatanan keluarga, diawali dari pribadi yang tenang, tentram, jujur. Keluarga yang mawaddah warahmah, jujur. Negara yang baldatun taibatun warobun gofur, jujur. Itu bahasanya. Sekarang diawali pribadi gak jujur, di rumah tangga kagak jujur, berantakan kan? Iya. Bukan mawaddah warahmah, tapi apa? Berantakan. Kagak ada habisnya gitu kan gitu. Negara kacau balau. Enggak ada kejelasan kemana arah nantinya ke depannya. Nah, ini mungkin ketika kita berbicara tentang kita bagian daripada sosial. Iya. Itu harus menjadikan catatan buat kita sekalian, ya. Kemudian terakhir yang kelima itu bahwa kita bicara jujur, kita bagian daripada alam. Nah kalau sudah dijatakan jujur bagian daripada alam, kita tidak akan merusak alam itu. Loh saya jujur loh, mendapatkan air di kota Jakarta ini, tuh dari bagaimana air-air yang diresap oleh tumbuhan. Jangan kita bantai di sana, jangan seenaknya kita bangun. Makanya aparatur negara, aparat pemerintah juga sama, yang diberikan kewenangan untuk memberikan izin harus betul-betul, bukan karena serakah bicara tentang keuangan, akhirnya apa? Dia loloskan perizinan sehingga apa? Merusak tatanan alam yang ada. Hutan-hutan menjauh di sana. Negara kita ini negara, wih, luar biasa. Kalau terbang kita di atas Kalimantan, di atas Sumatera, kita Allah, Robi, indahnya alam. Pohon-pohon dulu itu nggak kepeluk sama tangan. Kenapa? Ya saya belum pernah meluk itu pohon. Gitu kan. Wah, gede banget gitu kan. Iya. Masya Allah. Sekarang, ya Allah, itu pohon, maaf itu. Ini kelingking nih. Ya. Gedean kelingking saya. Kalau ngelihat dari pesawat ke bawah. Iya, itu Ustaz. Ya, baik itu lah mungkin ya. Jujuran luar biasa ya. Berarti tidak bisa lepas dari kepribadian seseorang, maka pada akhirnya akan muncul sifat tauhid yang juga harus jujur. Melahirkan kejujuran dalam beragama, melahirkan juga kejujuran dalam kehidupan sosial, dan pada akhirnya itu adalah menjadi sebuah sunnatullah. Maka jika berawal jujur, maka akhirnya adalah kebaikan gitu ya. Tapi kayaknya beda-beda tipis juga sama munafik ini Ustaz. Apa saudaranya ini? Jujur sama ketidakjujuran dengan munafik. Tapi sebelum dijawab, kita ibu-ibu dulu deh kesempatan waktu untuk bertanya. Bu, silakan Bu yang mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustaz. Iya, Ibu siapa namanya? Ibu Bu Dede. Bu Dede. Mama Dede? Iya. Dipanggil gini Pak Ustaz, bagaimana caranya kita menanamkan kejujuran kepada keluarga, kepada suami dan anak-anak, terutama kepada suami yang suka selingkuh. Bagaimana Pak Ustaz? Mohon penjelasannya. Betul ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanamkan kepada suami, tapi kepada diri sendiri belum nanya gitu. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Solihin. Alhamdulillah. Ibu-ibu, orang yang soleh nih Pak. Kalau melihat nama cukup bagus, mudah-mudahan saja. Amin. Kalau melihat nama, ucap rengkak para cingsami seperti stamina. Itulah. Kebetulan saya dari Garut. Cuma kebetulan ada keponakan di sini. Saya mau lihat-lihat TPRI sih bagaimana lah. Gitu ya. Jujur Pak. Iya jujur. Memang betul jujur. Iya. Apa adanya. Betul. Ini mau saya tanya kepada Ustadz saja. Berbicara masalah jujur, kalau dikembangkan lebih jauh, rasanya wah sangat luas sekali. Ini dikaitkan dengan waktu yang cukup sempit. Kami menyimak apa yang disampaikan oleh Ustadz barusan. Kebetulan saya ini mantan pegawai negeri. Kebetulan sudah pensiun. Sudah pensiun ya? Iya. Kemarin tahun 2007. Nah, ini yang kami tanyakan Ustaz. Kalau di dalam akhir anggaran suatu APBD ternyata ada kelebihan, lalu kelebihan tersebut oleh seorang pimpinan itu dibagi-bagikan kepada bawahannya, padahal kalau menurut aturan, saya kira tidak mungkin ada kelebihan. Harus pas. Harus pas. Karena sudah dianggarkan, sudah dirumuskan, dan sudah disahkan oleh DPRD. Tapi ternyata ada kelebihan. Nah, ini bagaimana? Itu yang masuk dalam kategori tidak jujur atau jujur ya? Iya, itu maksudnya ya. Baik. Yang kedua, kalau kita akan menjadi suatu pimpinan, baik di kepemerintahanan maupun di organisasi, termasuk sekarang sedang maraknya pengangkatan calon pegawai negeri sipil. Di awal-awal dia itu membagi-bagikan uang ke masyarakat. Ya, contohlah seperti umpamanya kalau kita akan menjadi suatu pimpinan di organisasi, masa kampanye, baik-baiklah sama masyarakat gitu ya, ngasih sembako atau apa, atau berupa sembako atau bagaimana, nah ini apakah termasuk kejujuran, termasuk juga barusan kemarin saya ini main-main ke Tanah Abang, mau ingin tahu lah orang Garut Tanah Abang ini bagaimana gitu bu. Iya. lalu meninggikan harga barang di luar kewajaran. Apakah ini termasuk kejujuran? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Haji Solihin dari Garut bawa dodol nggak? Nanti Pak nyusul. Baik, pemirsa, dia akan dijawab pertanyaan ini oleh Ustadz Kemal, tapi kita akan ikuti dulu sair yang pertama dari tim Hadroh Nurul Amin Pondok Pesantren Jamiah Islamiyah. Judul lagu pertamanya Sholatun. Silakan. Sholatun lisalamil mubin linuqantin ta'ayini ya warami. Sholatun lisalamil mubin linuqatin ta'ayini ya gharami. Pelaksanaan direktif presiden ini sebenarnya apa saja sih yang diarahkan dari presiden? Oke, di Istana Bogor menghasilkan 9 direktif presiden. Oke. Dalam penyusunan RPJP dan RPJM, ternyata interpretatif pemahaman itu lebih banyak bersifat lokal. Ya, dorong lebih besar daripada yang ditahan ya, di situ akan mengalami kelongsoran. Pekerjaan membatik adalah pekerjaan eksklusif kaum wanita. Pada batik cap, motif-motif sudah dibuatkan cetakannya terlebih dahulu yang menggunakan bahan logam. Saat senja kala, secara serempak masyarakat melaksanakan pawai ogoh-ogoh. Ya, nanti jam 1, ya. Iya, iya. Kalian lunch katanya. Oh iya. Mama, coba kamu lihat nih. Sudah 2 minggu anak gak masuk sekolah, kamu gak tahu. Gimana sih? Apa penyalahan mama sih? Papa sendiri sibuk kerja. Mama itu terlalu sibuk dengan arisannya, itu masalahnya. Ngerti enggak? Begitu ceritanya. Mbak, anak itu bukan hanya butuh materi loh, tapi dia juga butuh teman untuk bicara. Apalagi yang menginjak remaja seperti Rama ini. Luangkan waktu, Mbak, meski cuma sebentar. Tuh, kamu dengar kan? Mas juga, anak kan tanggung jawab bersama. Jangan biarkan anak kita kesepian. Luangkan sedikit waktu dan jadilah teman bicara yang baik bagi mereka. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Dan terima kasih Anda masih setia bersama kami di acara ini. Dan tema kita bagi Anda yang baru saja mengikuti adalah tentang masalah kejujuran bersama Ustadz Kemal Shah, tentang Kolonel TNI Angkatan Udara. Baik Pak Kemal, tadi ada pertanyaan dari Ibu Dede. Caranya bagaimana menanamkan kejujuran kepada anak-anak atau keluarga, atau terutama kepada suami katanya yang suka selingkuh, curhat atau enggak nih Bu? Kemudian dari Bapak yang soleh, Pak Solihin, tiga arut ya Pak, nuhun atau Pak, akhir anggaran, karena kebetulan beliau adalah mantan PNS, jadi pensiunan PNS, kadang-kadang katanya di akhir tahun suka membuat laporan, tapi ada kelebihan sesungguhnya, tapi kelebihan itu dibagi-bagi kepada bawahan, apakah itu masuk dalam kategori ketidakjujuran? Kemudian kalau ada yang mau jadi pemimpin, biasalah baik-baikan dengan warga dulu gitu kan, ngasih sembako atau apa, terus juga meninggikan harga barang di pasar misalnya, apakah itu termasuk dari ketidakjujuran? Ambil untung itu sebetulnya jujur atau tidak jujur ya, gitu ya. Baik, silakan. Ya. Untuk pertanyaan Ibu Dede yang pertama, ini sebetulnya dilema buat saya. Gitu. Nah, kenapa? Ketika saya jelaskan, jujur, dengan jujur bicara, jangan-jangan nanti disangka, oh, pantesan jelas gini penjelasannya, jangan-jangan, nah, gitu katanya tadi. Tadi suami yang apa kata Ibu? Tadi bilang suami yang selingkuh, yang nah, gitu selingkuh. Ya. Jangan. Ketika saya memberikan kejelasan ini, jangan punya persepsi bahasa selingkuh, gitu ya. Jangan. Baiklah. Jamaah rahimakumullah, termasuk jamaah yang ada di studio, berbicara tentang bagaimana kita memberikan atau menerapkan kejujuran di dalam rumah, itu diawali dari ibda binafsi, kata Rasulullah. Diawali dari diri sendiri. Kalau diri kita ini senantiasa melakukan kejujuran, benar dalam perkataan, sesuai antara perkataan dengan perbuatan, maka pasti anak-anak akan ikut. Nah, sudah azan, yuk kita sholat. Wudu kita. Mama udah sholat. Kakak udah belum? Belum. Sok sholat. Wudu dulu. Yuk sholat. Terlihat oleh anak. Kita mengerjakan sholat. Jadi kata dengan perbuatan satu. Nih kalau sudah sholat itu, jangan cong sholat, cong lari. Jangan gitu bahasanya ya. Ya kalau bisa selesai sholat, Allahumma antas salam wa minkas salam, dan seterusnya, subhanallah, alhamdulillah, dan seterusnya. Ajar, sama kita lakukan itu, anak akan jujur melihat. Kenapa? Karena jujur kita. Nah, melihat contoh. Iya, melihat contoh kita, sama. Nah, ketika kita melakukan kegiatan, tindakan-tindakan seperti kayak gitu, sama suami juga akan melihat. Seperti itu. Namun, ketika kita punya suami, maaf, mudah-mudahan didoakan ini tidak, termasuk pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan suaminya bukan orang yang selingkuh. Tapi kalau ada yang seperti ini, bagaimana untuk membuka kejujurannya? Begini, Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah. Yang pertama, kita harus bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Taala, membongkar kejujuran. Kadangkala itu yang menjadikan inti. Kita pengen agar suami jujur, benar gak selingkuh kagak nih suami gitu. Siapa sih orang yang pengen berbicara bahwa saya selingkuh loh ma? Jarang, nggak ada. Ya nggak ada. Yang harus, maaf ini saya memberikan kunci kepada Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ini untuk ibu-ibu, untuk ibu-ibu, resep ketika suami selingkuh. Yang pertama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doanya jangan minta ya Allah tolong bukakan lisannya berucap berkata benar sehingga dia menyatakan benar berselingkuh. Jangan. Saya justru menyarankan kepada ibu segenap pemirsa dimanapun berada, berdoa, ya Allah, jika benar dia berselingkuh, solehkan, baikkanlah dia. Ya, solehkan, baikkan, sehingga dia tidak benar tuh ibu doain suaminya. Lebih baik ibu tidak tahu itu sebetulnya itu kan sebetulnya. Ya. Iya betul. Tapi bagi laki-laki yang selingkuh itu, kita doakan soleh kan? Iya. Untuk laki-laki yang selingkuh, dia berbicara berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, berikan kemampuan kekuatan untuk aku menghentikan. Berikan ya Allah kepadaku kalimat-kalimat yang baik yang bisa menenteramkan istriku. Betul? Seperti itu yang ada. Jadi jangan menuntut untuk jujur suami menyatakan selingkuh. Maaf, bukankah aurat kita juga harus tertutup ya? Ya. Ada bagian-bagian yang bukan maksudnya disembunyikan, bukan. Kalau sekiranya ini sampai diutarakan, keharmonisan rumah tangga tidak akan terjadi. Bahkan kesananya akan retak-retak dan perpisahannya akan terjadi. Nah ini, jadi kembali Bu. Saya jadi istrinya tidak, harus sabar. Ya, jadi ya bahasanya kalau sudah terjadi selingkuh ya iya kan. Nah selingkuh suami istri yang sabar. Jadi, sebentar, maksud kami begini, ketika seorang berdoa. Istri mendapati suaminya sudah selingkuh, begitu bahasanya. Betul. Cuman itu kuncinya. Oh gitu. Doa. Itu maksudnya. Tapi kalau suaminya belum, kita mohon ya Allah hindarkanlah. Yang keduanya, kalau suami ini tidak selingkuh, soleh. Jangan sekali-kali kita membicarakan orang lain yang berselingkuh. Oh, ingat, kenapa? Gibahnya kita itu bisa berdampak. Allah memberikan takdir kepada orang itu sehingga suaminya jadi selingkuh. Oh, na'udzubillah. Tuh, jangan ngetek saya. Gak boleh, jadi ketika ada orang lain yang berselingkuh, kita panjatkan doa kita nih, orang lain pada yang berselingkuh. Ya Allah, tentramkanlah rumah tangganya, mawaddah warahmahkanlah rumah tangganya, solehkan itu suaminya yang selingkuh, ya Allah. Ya. Jangan kita malah ngomong ke tetangga, sini tahu gak berita baru, berita anyar katanya apa? Tuh tetangga sebelah kita selingkuh suaminya asik. Konferensi pers. Konferensi, nah boleh, tidak boleh. Ini namanya gibah. Kalau sudah bicara gibah, Allah tidak suka. Kalau Allah sudah tidak suka, bisa jadi itu terkena kepada diri kita karena kita menggibahi orang lain. Ya. Yang kedua, yang ketiga, tolong tata kehidupan rumah tangga kita sekalian. Berikan kebutuhan, keperluan yang menjadi kebutuhan suami itu semaksimal dan sekemampuan kita. Terutama terkait dengan servis diri kita kepada suami ya. Ya, jadi ibu, untuk nasihat kejujuran atas suami itu adalah sesuatu yang cukup dengan doa, dengan perilaku kita keseharian, insya Allah suami nanti akan terbuka dengan sendirinya. Kalau toh suami tidak terbuka, misalkan suami itu berselingkuh, biarkan kita berdoa pada Allah agar suami tidak melakukan lagi. Lebih baik kita tidak tahu dan suami benar-benar jadi soleh daripada suami soleh tapi kita jadi tahu. Jadi kadang-kala suka ada jijiknya, ya Allah, ya Allah, kenapa? Karena ada hasil dialog beberapa keluarga yang berantakan karena suami atau istri yang menyeleweng datang. Benar suami sudah soleh, benar istri sudah solehah, tapi kenapa perasaan jijik itu senantiasa ada, nggak mau didekati. Nah itu, jadi kembali ibu, kalimat yang tadi tolong diolah dengan baik, bukan memenangkan, tidak, ini untuk membahagiakan hati-hati yang sudah tergores perih karena perselingkuhan ya. Baik itu. Tanpa diungkapkan pun perasaan wanita kalau suami selingkuh begitu. Sakit ya Bu ya. Iya. Tapi kita enggak bahas masalah selingkuh, kita bahas malah kejujuran. Kejujuran. Dari Pak Solihin. Pak Haji Solihin tadi tentang aktivitas yang dilakukan tentang anggaran ini. Ya, betul. Kembali ini untuk semua. Kita harus berbicara jujur kembali untuk bangsa dan negara ini. Negara ingin maju kan, ya. Kita ingin bahwa apa yang dibangun oleh bangsa dan negara ini kita nikmati semua dan anak cucu kita sekalian. Maju, maju, maju. Kalau bahasa pesawat itu bahasa di sudah di runway. Ini kita ini negara kita sudah di runway ini. Ibarat pesawat. Set, dia sudah di landasan pacu, dia sudah full power, dia coba set, dia sudah siap naik ke atas untuk airborne dia. Sudah nih sekarang ini. Ini masa berat-beratnya ini. Nanti akan ada bahasa level. Dia berada pada satu ketinggian yang sudah dicanangkan, yang sudah disetting, sudah disetel. Apa ketinggiannya? Ketinggiannya itu 35.000 feet, 35.000 kaki. Disitulah sudah posisi enak kayak di rumah sendiri. Itulah sejajar dengan bangsa-bangsa yang lainnya diharapkan. Harus jujur. Kejujuran itu harus ada. Nah, bahasa kejujuran termasuk ekonomi. Itu bahasanya sudah bahasa ekonomi ya. Maaf, bahasa ekonomi. Jadi ketika bicara pegawai negeri ataupun swasta sebetulnya, ketika anggaran sudah disiapkan, anggaran itu sudah diatur sedemikian rupa untuk sebuah pembangunan, ternyata ada sisanya, ada lebihnya. Kalau bicara jujur sekali lagi, untuk siapapun juga ini, itu harus kembali kepada negara. ketika ini tidak kembali kepada negara, kepada masing-masing, itulah habisnya. Kenapa? Nanti untuk dimiliki semua keberkahan tidak ada. Maaf, yeah. ini kita bicara jujur ya, bicara jujur. Ya, kita bicara jujur, wahai segenap saudara dimanapun berada, harus kembali kepada negara. Cuman siap atau tidak bahasa itu, bisa atau tidak itu dilakukan, itu kembali kepada pribadi masing-masing dan itu institusi. Juga masuk kategori sebetulnya tidak jujur. Itu kalau bahasa itu. Sudah tidak jujur, sudah. Okay. Ini kita bahasa kejujuran, kembali lagi, bukan bahasa Kemal nih, bukan bahasa Ustaz Kemal, bicara jujur. Namun bagaimana ini adalah sistem, kalau sudah bicara kepada bahasa sistem, itu adalah ada sebuah kepemimpinan dan ada yang dipimpin, itu dikembalikan kepada mereka. Tapi kalau bicara kepada bahasa jujur, kembali. Tidak sekecil apapun, zaman Rasul kembali kepada Baitul Mal semuanya. Sedikit bicara tentang jujur, maaf ini, kita berbicara. Di zaman Rasulullah SAW, ada seseorang yang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ingin masuk ke dalam Islam, tapi aku tidak bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan. Maaf ini, kalimat hadis ini, hadis riwayah ini, saya diingatkan oleh sahabat saya tercinta ini, ya. Ada Haji Johan, sebetulnya ini kiai di rekan saya juga TVRI gitu aja. Diingatkan saya juga. Kenapa? Datang dia, aku tidak bisa meninggalkan yang diharamkan, gitu ya. Akan tetapi aku ingin masuk Islam, boleh enggak? Kata Rasul, boleh, masuk aja Islam. Sederhana sekali itu Islam. Syahadatlah dia, sudah syahadat, baik, karena engkau sudah bersyahadat. Nih, catatannya. Cuman satu. Engkau jujur. Jujur, alah beres, cemen katanya bahasa gitu. Jalan dia, mulai. Dia seneng itu berzina. Pokoknya ada cakep, diambil. Maaf, dia lakukan hal yang tidak senonoh itu. Namun ketika dia ketemu wanita, wah tertarik dia. Lihat, dia mau melakukan itu. Terhenti dia. Ingat, jujur. Nanti kalau aku kumpul dengan Rasul, Rasul nanya, tadi habis ngapain? Habis zina. Ah malu, gak jadi itu. Gak jadi, jalan lagi. Di perjalanan ketemu teman-temannya yang lagi nyekek botol, mau mabok, mau pada mabok gitu kayak gituan. Ayo, sudah kabung, udah ngariung di sana, udah siap. Nanti kalau Rasul dan sahabat nanya, aku wah mabok, nggak malu gitu. Sampai dengan ada barang orang dia suka ngerampok, suka mencuri. Ada barang orang dia mau ambil, sudah itu di tangan, sudah siap dia akan bawa pulang. Dia sadar lagi. Nanti kalau aku ditanya apa mencuri, ketahuan lagi aku mencuri di rumah siapa, tidak jadi. Balik lagi kepada Rasul, ya Rasul, betapa indah nasihatmu, betapa luar biasa tinggi sikap dan akhlakmu, dan begitu tinggi Islam itu ya Rasul. Hanya satu terkait dengan aku harus berlaku jujur, semua kemaksiatan aku hindari, aku tinggalkan. Nah, kan hebat ya pangkalnya jujur. Itulah kejujuran itu. Ya iya. Ini sudah menjawab dari pertanyaan yang berikutnya ya, Pak. Pak Soleh, betul, kemudian yang meninggikan harga barang di pasar. Betul, iya. Kalau ngambil untung itu, Ustaz, jujur. Jadi kalau ngambil untung, makanya di dalam jual beli itu ada hukum tersendiri. Harus memang ini harus berbicara kepada hukum jual beli nantinya gitu ya. Ya, tapi yang jelas ketika seseorang berjualan, ngambil untung itu dibenarkan. Tapi ketika dia bertujuan mengambil untung untuk keserakahan, satu sudah salah. Yang kedua sudah tidak lazim pada umumnya. Kalau misalkan ngambil untung itu rata-rata 100-200, ini tiba-tiba harga belinya 100 rupiah dijual 1 juta. Itu kan sudah tidak benar itu berlebihan. Ya, artinya kita pakai ilustrasi yang rada-rada konyol gitu ya. Tapi yang jelas kalau keuntungan dalam taraf wajar, tidak dalam wujud keserakahan. Nah, insya Allah itu dibenarkan. Karena Rasul berdagang juga sama. Ada keuntungan. Cuman Rasul jujur. Nih kejujuran Rasul. Kalau barang itu, misalkan ini ilustrasi kita ini. Harga ini 5.000. Aku belinya 5.000 ibu. Sekarang aku jual 7.000 kepada ibu. Ibu kira-kira mau berapa menawarnya? 6.000. Ibu maaf. Kalau 6.000 saya hanya sebatas untuk ongkos. Tidak ada keuntungan. Bisa gak ibu lebihkan? Jadi ada dialog ketika jual beli. Ya. Keuntungan yang diambil itu memang betul-betul wajarnya. Keuntungan kewajaran. Okay. Nah itulah majunya perdagangan, berniaganya Nabi Besar Muhammad SAW. Ustadz yang terakhir, ini waktu kita tinggal 2 menit lagi. Kejujuran juga tidak jarang menimbulkan bencana bagi yang jujur. Contohnya banyak orang jujur yang dipenjara karena dia mengaku kesalahannya. saat seperti apa harusnya kita jujur supaya tidak ada bencana di antara ya. Atau juga mungkin ada lagu yang itu, jangan ada dusta di antara kita. Harus tetap jujur gitu ya. Gimana? Tadi di awal sudah berbicara bahwa kita memang harus jujur. Tapi kejujuran itu dalam batas-batas tertentu. Jujur nih, ibu ini lebih muda 20 tahun dengan baju jin itu. Kebetulan pakai topinya rombe-rombe. Tapi ibu, topi ibu tuh kayak sudah dikorek-korek sama kucing. Ya, terus ke bawahnya, tapi ibu roknya agak demikian terus. Makin dia jujur, makin sakit hati itu si ibu. Iya, betul. Ya kan? Artinya kita jujur bahasanya, betul memang si ibu dengan pakaian itu 20 tahun lebih muda. Kita cukup menyatakan, ibu, saya lihat ibu dengan baju seperti itu, ibu 20 tahun lebih muda. Titik, sudah sebatas itu saja. Tapi ingat, lain kasusnya dengan barusan. Iya. Ketika orang jujur menyatakan sesuatu, ternyata harus dipenjara. Perlu kita ingat, perlu kita catat. Sepanjang kita melakukan perbuatan yang tidak baik, ternyata di dunia ini dapat takdir oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata harus dipenjara. Berdoalah, mudah-mudahan itu membayar dosa untuk nanti di akhirat. Mudah-mudahan di akhirat tidak lagi oleh Allah diganjar dengan nerakanya, langsung dimasukkan ke dalam surga. Jadi ini sedikit kita juga memberikan motivasi kepada mereka yang saat ini kebetulan terkena vonis di dalam sebuah persidangan karena perilaku di masa yang lalu. Kemudian sekarang dihukum entah berapa lamanya. Mudah-mudahan ini menjadi penawar dari dosa dan kesalahan oleh Allah. Mudah-mudahan, bukan hak kita ya. Mudah-mudahan di akhirat mendapatkan nikmat berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tidak ada artinya 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun di bui atau di penjara di muka bumi ini ya, kalau nanti di sana dapat surganya Allah. Amin, insyaallah. Tapi rugi sekali di sini selamat dari ancaman penjara, tapi di akhirat dia harus masuk neraka Allah. Nauzubillah, enggak ada manfaatnya. Ya. Terima kasih Ustaz Kemal, terima kasih atas uraiannya. Mudah-mudahan ini memberikan semacam suatu motivasi kita untuk senantiasa bersikap jujur. Ibu-ibu terima kasih, pada juga tim Hadro terima kasih atas kebersamaannya. Pemirsa dimanapun Anda berada, memang kejujuran adalah merupakan karakter kepribadian seseorang. Karena jikalau tidak kita tanamkan dalam diri sendiri, maka mana mustahil dia akan muncul dalam kehidupan sosial kita, dalam kehidupan beragama kita. Saya teringat tadi, jadi Ustaz mengatakan bahwa sekalipun itu pahit, jujur itu harus betul-betul diungkapkan. Karena Sayyidina Ali juga pernah berkata, rupanya Ustaz, kejujuran akan menyelamatkan kamu walaupun kamu merasa takut untuk mengungkapkannya, tetapi kebohongan akan mencelakakan kita sekalipun kita tentram karenanya. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi kita semua. Selamat untuk selalu bisa bersikap jujur, karena jujur adalah sebuah amanah dari Allah yang harus kita miliki. Terima kasih, sampai jumpa dan mohon maaf. Ila liqa fi amanillah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Syukran Ustaz. Sa'altullah.